Stasiun. Stasiun. Sengat nong stasiun itu siapa? Tas apa? Itu tas saya, tas kantor. Oh, mau pergi sekarang tak? Ini mulai loh ini. Pergi sekarang. Soalnya kan kalau jam 7 kan mesti berangkat ke kantor. Oh iya. Ini tasnya. Sudah komplit? Mari, sudah. Jas bawa jas. Anduk kecil. Jasnya dibawa. Minum dulu pak. Tadi belum minum. Ya. Ini mana telaran apa tuh? Nggak mateng? Iya. Nah, itu kalau masuk kantor, kalau tidak sarapan telur setengah matang itu kurang sehat. Nah, iya, orang itu harus kok. Seperti itu, telur setengah matang. Roti, makan roti. Roti kemarin ini? Enggak, baru saja beli. Iya. Oh iya. Anu Bu, nanti kalau ada tamu dari itu, apa itu? Toko anu itu supaya dia saja bilangin saja besok lusa ya. Iya. Soalnya dia itu mau pesen. Oh iya. Pesen pekerjaan kok itu objek yang baik itu. Oh bisnis tak? Bisnis. Oh iya. Makanya kita ya, seneng banget kalau ada bisnis itu. Kita mobilnya sudah siap di depan itu. Ya biarin lah, nanti kan kurang 5 menit kok. Nanti dulu. Nanti kalau ada yang ketinggalan, anu apa tuh? Sikat gigi. Kok kerja kok bawa sikat gigi apa? Nah itu anu apa tuh sering-sering sakit gigi toh. Kalau udah saya. Kamu mau keluar kota? Hah? Keluar kota? Iya, keluar kota. Oh iya, saya siapin dulu. Sikat gigi. Soalnya kalau sakit gigi itu kalau terus saya sikat pakai odol itu bisa sembuh. Nih. Nah. Ini di meja sini. Ya. Sikat gigi, sabun, anduk sudah komplit. Sama itu loh. Apa itu? Kalau bisa ya pulang, Pak. Oh mesti, saya itu tidak bisa meninggalkan rumah itu. Nanti gimana nanti bu? Pekakas banyak sekali televisi. Tidak soal itu, soal harta itu tidak. Soal kalau ada tamu banyak itu saya tidak bisa menemui karena itu kan urusan orang laki toh. Iya. Anu tuh uangnya sedikit ya? Sudah ada itu di tas. Berapa? 2.000 toh. 2.000 itu buat apa? Lah berapa? 50. 50 apa? 50.000. Oh iya. Untuk nanti kalau ada apa-apa di jalan. Iya. Tunggu di pesan-pesan kuli-kuli itu. Kemarin itu sudah banyak sekali yang minta. Katanya hari Sabtu itu harus bayaran. Nanti kalau ada kekurangan kan saya yang tanggung jawab. Iya. Ya pesan saya jangan pergi-pergi loh Bu. Iya. Saya tunggu rumah. Atau tengah, jangan masuk kamar itu ya. Kamar saya ya Bu ya. Iya. Itu ada buku-buku yang apa itu rengsek nanti saya susah cari. Iya. Sudah ya Bu ya. Iya. Hati loh Pak. Oh iya. Tinggal sendirian saya di rumah nih. Orang lagi sudah kerja. Pintunya mau tak tutup jalan di depan sama di belakang. Oh, siapa itu ya? Misi. Oh. Saya. Bukanya pintu. Sudah mengah. Oh sudah. Oh sudah terbuka toh kok mengah. Sudah mengah sendiri. Saya yang buka tadi. Oh iya. Mari masuk. Iya. Siapa ini? Orang. Orangnya siapa itu? Oh iya. Apa temannya Pak Agno kan? Mungkin. Loh kok mungkin dong? Iya. Saya duduk dulu ya. Ya mari duduk mari. Saya mandi dulu ya. Loh, untamu kok datang-datang mandi. Nanti kok. Begini. Apa rumah ini betul rumahnya Pak Agno? Iya. Di. Pak Agno ya? Nadi. Iya betul Pak Agno Nadi. Oh iya. Saya istrinya. Waduh. Istrinya? Iya. Pak Agno debuk. Nah saudara ini siapa? Saya dari desa. Oh dari desa. Iya. Mau ketemu sama Pak Atmo. Sebetulnya Pak Atmo itu kakak saya. Oh, kakaknya toh? Iya. Oh, sini. Saya belum pernah kenal loh. Iya. Enggak pernah datang kemari toh orang iya, saudaranya kok. Belum tahu. Kok Pak Atmo juga enggak pernah bilang apa-apa? Ya bisa-bisa bilang mungkin. Hmm. Ya saya di desa. Karena sekarang di desa itu sudah ya saya rasa saya ingin mau ke kota, lantas mau cari pekerjaan itu apa kakak saya ada kakak tua. Loh, kakak tua masa kemarin ya, oh baru pergi kantor. Jadi pulangnya nanti sore. Tapi enggak apa-apa, ketemu saya juga enggak apa-apa. Oh, iya, sambil tunggu. Jadi Mbak Yu ya? Iya. Sambil ya, tunggu ini. Sama Mas Atmo. Mari silakan minum dulu, ya, mari. Ini saya yang bawa undi-undi. Oh, undi-undi dari desa? Iya, tapi sudah 10 hari. Oh, loh. Jadi sudah atas. Ini sudah pernah minum Fanta enggak? Waduh. Belum. Lah, apa? Anu saja, sudah. Orang desa? Enggak pernah minum Fanta ya? Enggak pernah. Saya minum teh. Oh, teh. Teh saja. Iya. Mari silakan minum dulu. Mas capek ya dari desa ya? Wah iya ini langkah jalan saja sampai kaki saya ini jebret. Wah kasihan aduh, ini tadi jalan enggak naik bis. Wah, perlunya apa sudah punya kaki kok naik bis. Ya sini dulu. Sama tunggu ya. Kakakmu datang minum-minum ya, nanti buat anu cuci kaki dulu di belakang. Aduh ini lempung tok ini. Iya kaki saya. Bapak pakaian itu apa yang dibungkus itu? Ini hem itu. Hem itu pakaianmu. Pakaian toh? Saya. Oh, cuma bawa satu. Celana saya sudah saya jual. Jual di jalan? Iya untuk makan. Oh. Anu, istirahat dulu di belakang ya. Cuci-cuci lagi, nanti kalau sudah makan-makan dulu ya. Sama tunggu kakakmu sampai datang ya. Iya, yang paling penting makannya itu. Ya, saya juga sudah tahu orang dari. Mbak Yu bisa marah ya, kedatangan saya ya. Loh, enggak apa-apa, kenapa marah-marah saya seneng. Kedatangan family kok marah. Ya, baru ini ya ini rumahnya kakakmu ini. Wah, ya rumahnya ya. Kakakmu sekarang jadi direktur. Aduh, jadi batur. Direktur. Saya kira saya datang ke kota jadi batur. Direktur itu mendirekturi siapa? Oh ya, anu MC. Oh, jadi kepala? Kepala kantor. Oh, jadi kakak saya itu jadi kepala kantor? Iya. Jadi kepalanya enggak ada? Loh, itu kepala kantor itu loh yang ngurusi kantor, itu yang mengepalai kakakmu. Oh, punya anggota banyak, di sana pegawainya saja berapa? Jadi anggota-anggota itu? Kepalanya kakak saya itu? Iya. Loh, anggotanya? Gak pakai kepala? Loh, pakai kepala apa itu? Loh, bilangnya anggota-anggotanya banyak, kepalanya iya. Pak Atmo. Iya. Lantas, pegawai-pegawai itu gak punya kepala? Loh, punya, kepalanya ya Pak Atmo itu. Oh, jadi? Kepala pekerjaan, waduh. Kok bodoh sekali ya? Iya, memang tolol. Ya maklum orang di desa kan gak ngerti ya, kepala kantor apa itu kan belum ngerti. Sudah, jangan sungkan-sungkan loh ini di rumahnya kakakmu sendiri kok. Apa punya sarung? Ya, punya, tadi ambilkan ya, sarungnya kakakmu dipakai, mari. Aduh, sarungnya baik ya. Iya loh, sarungnya begini ada 50. Aduh, 50 loh saya minta. Nanti kalau bulan mesti saya beri. Oh iya. Ya. Nah, di desa itu ya mestinya ya mesin nanu apa itu ya pohon kentang hitam. Di sana kok enggak bawa. Saya sudah bawa lantas saya jual. Gimana? Ya, di pasar. Oh, jual di pasar. Ya. Mari makan dulu. Ya, tuh. Tak adanya loh ya. Ya. Mari. Kok oh, ada ikan apa nih? Iya, ikan anu, ikan ayam. Loh, kok hanya kakinya saya. Loh, mari yang bel, jangan malu-malu. Makanya mari, anak. Mari. Waduh, takarnya besar ya. Mari. Ya. Wah, makannya kok kayak lahap sekali, lapar ya? Tidak pernah makan ada masalah nasinya. Ini sambel apa tarem itu? Sambel ini? Oh, kacutan tarem. Loh, enggak sambel kok sambel. Tapi ya kacutan tarem ya salah lalap semua. Ini sambel. Enak ya? Tambah ya. Oh iya, ya. Tambah. tambah lagi. Ini sayur asem, enak nih. Sayur asem? Asemnya berapa kilo ini kok? Sayur asem itu ya, asemnya cuma sedikit. Sayurnya yang banyak. Kalau saya makan berat, kira sayur asem itu asemnya 1 kilo. Mari ikannya, tempenya. Aduh, tempenya. Tempenya sudah tidak doyan saya. Ikannya itu. Oh ya, mari. Aduh, ini. Pedes? Tidak. Kira-kira kecapat. Aduh, tehnya kok teh ya, enak ya? Iya, enak. Desa? Desa masa enggak ada teh? Saya mau aneh, sudah makan kok ngantuk ya. Ngantuk? Oh ya, nanti saya bikin besi kamar dulu ya. Kok mbok jangan di kamar? Duduk di mana? Di Jawa sini. Ya. Oh, enggak boleh orang saya malu, itu kan suaminya. Suami saya kok tidur di luar. Kalau di kamar itu kebaikan itu malah. Tunggu sebentar ya, Ustaz. Bersih-bersih kamar dulu. Bah, tidak bisa itu saya kalau di kamar yang bersih itu. Biasanya ya di apa itu rumput di jamin-jamin itu kalau di desa, kalau di sini mesti dianu. Tapi nanti kalau tidur di tempat tidur mesti kakinya cuci yang bersih. Ya? Tapi di sini tidak ada nyamuk. Oh, tidak ada. Aduh, gelap ya. Loh, kok gelap ya? Nah, nanti kan tidak digigit. Wah, enggak ada nyamuk kok gendong. Ya. Wah, ini apa ini? Apa? Kok? Ini sandal, pakai cuci dulu, cuci kaki dulu, pakai sandal dulu, terus tidur dulu. Tunggu sampai kakakmu datang nanti sore, jam 5 atau jam 4. Di dalam kamar itu apa kok yang jebubu gitu? Oh, itu anjing. Jadi saya suruh tidur sama anjing itu? Loh, anjingnya kan di bawah. Itu meringis-meringis itu. Loh? Saya meringis, yang mau meringis. Kalau sama meringis, saya yang meringis. Jangan, nanti. Kenapa sama anjing? Itu anjingnya kakak saya. Tapi nggak galak kok. Kok meringis? Kalau anjing kan mesti meringis juga. Kalau tahu orang kan meringis. Gitu. Ya. Ya. Mari. Sudah masuk kamar. Oh. Kucing. Mana? Kucing kok. Kucing. Gak apa-apa toh. Kok sini kok banyak binatangnya? Oh iya, kakakku sama binatang kok. Oh. Ya kucing, ya anjing, ya ayam. Nah itu ayam itu yang penting. Itu. Dipotong-potong itu ya. Ayam ini. Ganti pakaian dulu. Ganti pakaian dulu untuk tidur. Tidak mau saya mau ganti nanti enggak. Orang-orang gak lupa sama saya. Gak ganti saya, kalau ganti. Kayak gitu kok kotornya kok. Biar iya. Dicuci. Wah ini kalau dicuci tidak bisa basah. Masa? Nah, ini sudah dembel. Oh enggak. Mari ganti ini sama ini. Pakaian ini kimono. Oh, jangan pakai piano. Kimono. Kimono. Kimono untuk tidur kok piano. Baju kok besar. Nah, ya ini kimono namanya, baju tidur ya. Sudah sampaikan tidur yang enak ya, tunggu kakakmu datang ya. Ah ini saya pakai tincerkit ini. Oh ya dibiasakan toh, sudah saya tinggal ya. Tunggu, sini saja. Loh, saya tinggal kok ya. Bu. Ya, oh datang pak. Aku pulang bu. Ya, mari. Ini lah, udah bawa. Tunggu loh. Biasanya sudah datang kok belum datang kok telat toh Pak? Tadi saya kan lewat Bogor. Kalau lewat Bandung lebih anu lagi lama lagi. Ini ada oleh-oleh nih. Apa ini? Tales. Tales sama nanas. Oh ya, lah kebetulan ada tamu bawa oleh-oleh. Terus mampir sebentar di Cibinong. Beli buah apa? Buah apa? Buah mangga. Duren. Ada apanya Pak? Ada duren. Ya ini kan karmamu. Ya. Oh, sini sini Pak, sini. Wah, kebetulan ini ada. Wah, capek aku. Ya, saya anu dulu ya, di belakang dulu ya. Ya, belakang dulu. Ganti-ganti pakaian dulu, kita mandi-mandi dulu. Bu, ya? Kok saya dengar orang ngorok itu apa? Ada tamu dari desa. Siapa? Katanya adikmu. Yo, jangan main-main ah. Iya. Saya nggak punya adik kok jadi. Ya, tak suruh tidur di kamarnya sana. Yo, itu orang perempuan yang lantang, tidak tahu peraturan itu. Kalau cuma orang aku bagaimana? Terus diterima suruh tidur sini. Kalau sampai malam terus nanti mengambil apa-apa barang-barang, bagaimana? Kalau ini orang jahat. Katanya adikmu dari desa kok Pak? Katanya, kalau misalnya mbah saya, katanya mbah saya datang, dia juga diterima. Harus dipikir dulu, jangan asal menerima orang itu. Sekarang itu harus waspada, tahu nggak? Itu kok ngoroknya malah lebih keras. Ya capek Pak, dari desa jauh jalan katanya. Mantes itu, dari desa. Saya gak senang getarannya begitu tuh. Tapi entah, ya, siapa? Ya, ini kebun binatang lho. Biar Pak, orang mulutnya terbuka. Loh, kok pakai sarung saya gak yuk? Iya, suruh ganti pakai sarung. Lantang sekali loh itu. Yang ngono diujol, sandal saya dipakai. Iya. Nah, komplit. Ya sandal, ya sarung, ya tapi tak pakai. Lalu sana, tidur sana, bersama-sama. Sana. Ya jangan gitu toh. Jangan gitu, jangan gitu. Terlalu itu namanya. Itu saudaramu sendiri. Tidak, kalau memang saudara saya, kalau tidak. Ya mustahil kalau mustahil saudara. Ditangani ini Pak. Jangan ditangani, saya tadi air aja. Saya siramin air. Jangan Pak, orang dia baru enak-enak tidur ngorok gitu. Nah itu, tidurnya enak sekali kok. Itu ngorok apa nyembur, ya Allah. Orang juga kesaksian ya gitu Pak. Saya diam aja, bisa lihat bangun sendiri. Apa ya rame-rame? Ya bangun. Bisa bangun. Ya dibangunin apa gimana? Sudah enak di sini. Bangun kok enak di sini. Sudah bangun satu ini. Mata satu. Ya dibuka semua matanya itu. Yang satu tidak bisa mengah. Tidak bisa mengah. Ya kasih itu minyak itu. Tidak bisa mengah. Ya. Disuruh keluar dulu. Loh, jangan. Ini kakakmu yang datang. Kakakmu dari kantor. Aduh, sudah lama saya tidak bisa berjumpa sama saudara. Seneng toh kalau seneng apa? Saudara sudah lama tidak ketemu kan seneng. Duk, dasinya, dasi. Kamu sudah pernah ketemu? Aduh, hendungnya. Aduh, sana. Ya orang direktur mesti. Aduh, sepatunya. Mesti rajin toh. Sepatunya kok terjang. Sepatunya kok kiri semua. Kiri semua. Terbalik lagi. Kiri semua. Oh kak, bagaimana kak? Kok tidak pernah di desa? Sudah. Di belakang lah. Di belakang. Ya. Sudah mengarep-arep. Mengarep-arep. Tahu mengarep-arep. Tahu-tahu apa? Ya Mbak Yu. Yu. Kita pergi, kita pergi. Kenapa? Enggak, ya, Mo. datang sini itu kan dia pakai peraturan. Nah, kalau ada tamu-tamu nanti kan saya malu caranya begitu itu. Di belakang sana tidurnya, jangan di sini. Ini kan kamar tamu. Saya mau tidur di belakang, tidak boleh. Tidak boleh lah, itu kan punya pikiran. Sama Mbak Yu. Mbak Yu, aku Mbak Yu mau apa-apa mau dikasih. Memang saya. Ini kan sarung saya ini. Ayo, lepas. Nanti kan nanti. Nanti kan nanti. Kayak apa yang orang. Oh, ini sarung kalau di belajar ini sarung pakai apa? Ayo. Ya. Itu kok mana tau? Ini lu pakai ini tuh kok. Dikasih. Tidak pakai aturan, nggak pakai surat kabar apa. Datang sini jadi saya bisa anu tuh. Tidak ada tempo kak. Tidak ada tempo. Kan masa gua mestinya ternyata sama di desa mulai kecil. Ya kalau saya itu ya baik, tapi Mbak Yunya kan orang lain. Ya. Saya kan masih saudara. Ya Mbak Yu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kalau kasih makan ikan. Di depan saja, tapi nanti kalau situ pulang nanti saya yang hancur. Belum makan apa-apa, belum minum, tidur pakai. Makan apa tadi? Hah? Makan gangsir. Ya makan nasi. Makan apa? Pakai ikan enggak? Ikan ya. Ikan tapi apa? Bakar. Bakar. Bakarnya siapa? Bakarmu. Oh, bakar ayam itu. Terus ya kenyang. Iya sudah kenyang. Sudah sekarang sudah kenyang, sudah pulang sana. Mari. Untuk apa kak? Saya ini di kota sini ya menengok Mas Atmo sama keluarga sini. Saya ini mau cari kerjaan. Lantas ini sudah berapa hari saya. Lantas saya mau tinggal tempat ini. Tidak boleh, sudah sini sudah penuh. Nanti kalau ada kawan-kawan saya datang ke sini, nanti kan banyak tamu. Lebih baik dari sini, pergi dari sini aja. Mau tidur di sini, Oka. Tidak boleh. Hanya satu malam. Satu saja. Malam dan tidak bisa. Kalau ya. Yang, kalau tidak boleh satu malam, ya 10 malam. 10 malam ada di kandang kambing sana. Mau apa? Ini tidak ada, ini kan nanti kalau sudah itu pergi ini saya pel. Ya kasihan toh kak. Marmernya sudah mengkilap begini. Ya kasihan toh kak. Kasihan. Itu yang kasihan sama saya. Jangan bikin malu, sini. Nanti kalau tahu tetangga saya kan saya malu. Sudah saudara macam itu. Kan kalian adik kak. Adik. Kalau di desa adik. Kalau di kota bukan adik, orang lain. Lain-lain loh. Lain-lain toh. Iya, lain-lain toh. Itu loh, sepatunya itu loh. Kebelang. Sepatunya sudah di muka. Biarin. Di depan muka saya. Dan ini saya kasih uang, kalian pergi. Dan ini sarungnya. Sama piyamanya, dilepas. Aduh, yang kasihan toh. Huh? Semalam ini saja. Huh? Ya. Nanti pagi saya terus pergi dari sini. Itu, aduh, tasnya itu tas. Stiker itu di apa toh pak? Bungkus, tadi kan saya suruh pergi. Apa? Ah jangan pak. Kok jangan, nanti saya tempelan yuk. Kok suruh tidur sini? Tidur sini, senang ya situ senang? Senang orang. Oh ya ntar, apa ntar? Kalau senang darahmu kok. Darahmu. Tidur sini ya? Iya mbak. Ya mau tidur sini kok suruh pergi. Kenapa nih? Aduh itu. Oh, kenapa nih? Aduh. Saya pergi. Jangan, nah, nggak siang. Ruangnya kan jauh. Biarin, makanya dikasih uang, saya pergi. Lu ngebris sama jalan kaki sana. Saya sarungnya apa? Kalau nggak lupa, saya sakit ini. Oh, iya. Aduh, bisa sih. Gak punya tidur satu malam. Saya tiba-tiba sama pagi jendela. Biarin. Betul, bukan manusia kok. Bukan manusia manusia plastik. Manusia plastik. Dan itu merobek baju saya. Ya kok boleh dirobek tadi? Kalau tidak kasih ganti toh pak. Jo. Tidak boleh. Uangnya siapa toh, Mbak Yu? Uang saya sendiri. Kan dari saya uangnya itu. Oh, ya dari kita dulu ya. Jadi tidak boleh. Hati-hati ya, Dek ya. Maaf lho, saya tidak ngerti apa-apa lho. Ya, apa-apa. Saya tidak bisa. Terima, terima, Dek. Sudah. Perbuatannya kakak. Bukan. Nah, ya itu. Kakakmu sendiri toh itu. Saya tidak bekerja. Loh, kok dipecat dengan tidak hormat nih? Kesalahan apa, Pak? Tidak tahu, itu orang ngawur saja itu, orang sentimen itu. Soalnya banyak pegawai-pegawai yang sentimen sama saya itu. Loh, Pak, kita nanti kan gimana hidupnya kok bisa dipecat gini? Mesti punya kesalahan yang kamu ini. Tidak, saya tidak salah. Itu memang kawan-kawan itu pada sentimen sama saya. Iri. Saya dari kepala itu. Buktinya kita tidak hormat gitu kok. Ya biarin juga, pokoknya saya tidak khawatir. Pokoknya saya mesti bisa cari kerjaan. Saya objeknya sudah banyak. Rumah kita juga disegel, Pak. Ya? Ini katanya rumah kita juga disegel. Lelah pindah kok. Nah, Pak, saya kan punya rumah lagi. Susah kita nanti, Pak. Iya, deh. Pokoknya jangan khawatir kok. Nanti hidupku bagaimana ini kok dipecat rumahnya disegel, barang-barangnya diambil semua nanti. Dan itu kalau mau pergi, mana pergi? Saya hidup sendiri bisa. Jangan susah-susah. Masih. Pokoknya orang tuh kalau kerja kan sudah beres. Kerja buktinya ya dipecat gitu kok. Pecat-pecat kan biasa itu manusia itu. Barusan saja. Saya mau istirahat dulu. Mana minumnya? Kami menempir, res. Ini.